Maafkanlah sahabatku, ku telah jatuh cinta padamu. Pesonamu memaksa aku untuk rasakan lembut kasih. Salahkanlah hadirnya cinta hingga perasaan kita, dan biarkan semua ini berjalan apa adanya bersama. Bersamamu telah kutemukan betapa takutku merasa.